Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Insyaallah pada malam hari ini kita akan kembali melanjutkan kitab Syarah Salasatil Usul. Terakhir kita sebutkan kelompok yang pertama dari dua kelompok yang tersesat atau yang sesat dalam masalah mengimani takdir. Yani kita masih membahas tentang rukun iman yang terakhir, al-imanu bil qadar. Rukun iman yang keenam, beriman dengan takdir Allah. Telah disebutkan perkara-perkara yang harus ada atau rukun-rukun yang harus ada dalam masalah mengimani takdir. Yang ini ada empat. Yang pertama ilmu. Yang kedua kitabah, penulisan. Yang ketiga al-masyi'ah, kehendak. Dan yang keempat al-khalaq, penciptaan. Yakni kita mengimani bahwasanya semua yang ada, yang terjadi di alam semesta ini sudah Allah ketahui. Yang telah terjadi, yang sedang terjadi, yang akan terjadi, yang tidak terjadi, bagaimana terjadinya, Allah mengetahuinya semuanya. Yang kedua, semua yang ada, yang terjadi di alam semesta ini sudah Allah tulis dalam al-lawhul mahfuz. Tidak akan meleset. Semua yang terjadi, apapun itu, sudah ditulis dalam al-lawhul mahfuz. Yang ketiga, semua yang ada, yang terjadi di alam semesta ini, terjadi dengan kehendak Allah. Apapun itu, Allah sudah menghendakinya ketika sudah terjadi. Dan pasti ada hikmahnya. Yang keempat, kita mengimani bahwasanya semua yang ada di alam semesta ini adalah makhluk Allah. Kita manusia makhluk Allah, ciptaan Allah. Demikian pula perbuatan kita, apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan, itu juga makhluk Allah, ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam masalah takdir ini ada dua kelompok yang sesat, yang menyimpang. Yang pertama kelompok yang disebut dengan kelompok Jabriyah, dari kata al-jabr. Al-jabr artinya pemaksaan, dipaksa. Mereka, kelompok Jabriyah ini, mengatakan bahwasanya yang namanya seorang hamba itu mujbar, dipaksa atas amalan-amalannya. Dan seorang hamba tidak memiliki kehendak, keinginan, dan kemampuan. Kata mereka, Jabriyah. Yang telah kita bahas bantahan atas kelompok Jabriyah ini dari dua sisi. Bantahan secara syar'i dan secara kenyataan. Adapun secara syar'i, maka sungguh Allah Ta'ala telah menetapkan bagi seorang hamba adanya kehendak atau keinginan dan adanya kemampuan. Allah sandarkan amalan perbuatan kepada sang hamba. Seperti dalam firman Allah, minkum mayyuridu dunya wa minkum mayyuridul akhirah. Ali Imran ayat 152. Di antara kalian ada yang menginginkan dunia, dan di antara kalian ada yang menginginkan akhirat. Allah tetapkan adanya al-iradah, keinginan pada manusia. Dan dalam ayat yang lain, Allah berfirman, وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradiquha. Al-Kahfi ayat 29. Dan katakanlah, kebenaran itu, al-haq itu dari Rabb kalian. Maka, siapa yang ingin, maka siapa saja yang ingin, silakan dia beriman. Dan siapa saja yang ingin, maka biarkan dia kafir. Allah tetapkan adanya al-masyi'ah, keinginan. Ada yang menginginkan keimanan, ada yang sebaliknya menginginkan kekufuran. Sesungguhnya kami telah menyediakan bagi orang-orang yang zalim itu api neraka yang gejolaknya mengepung mereka. Dalam ayat yang lain, Allah berfirman, man amila salihan fali nafsih wa man asa'a fa'alaiha wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid. Siapa saja yang beramal soleh, maka kebaikannya, pahalanya untuk dirinya. Dan siapa saja yang berbuat kejelekan, maka dosanya atas dirinya. Ditanggung oleh dirinya. Dan Rabbmu tidaklah menzalimi hamba-hambanya. Fussilat ayat 46. Adapun bantahan secara kenyataan, maka sesungguhnya setiap orang mengetahui adanya perbedaan antara perbuatan-perbuatan dia yang sifatnya ikhtiariyah, yang dia pilih, yang dia mengerjakannya dengan kehendak dia, keinginan dia, dan pilihan dia, seperti apa? Makan, minum, jual beli, dan antara perbuatan yang di luar kehendak dia, yang tidak dia inginkan, seperti gemetar karena penyakit panas atau demam, dan jatuh dari atap. Maka yang pertama, makan, minum, dan yang sejenisnya, maka dia sendiri yang melakukannya, yang memilihnya dengan kehendak dia sendiri, dengan keinginan dia, tanpa ada paksaan dari siapapun. Adapun pada contoh yang kedua, gemetar atau jatuh dari atap, maka itu bukan pilihan dia. Dia gak pernah memilih untuk gemetar karena demam. Atau dia gak pernah memilih untuk jatuh, tidak. Dia tidak menginginkan apa yang terjadi tersebut. Ini di luar kemampuan dia, di luar kehendak dia. Ini bantahan terhadap kelompok Jabriyah. Kelompok yang sangat sesat, bahkan bisa sampai kepada kekufuran. Karena dia berarti meyakini Allah memaksa. Memaksa hamba-hambanya. Sehingga yang taat, yang maksiat, sama saja kata Jabriyah. Yang taat karena apa? Sudah dipaksa untuk taat, kata mereka. Yang maksiat sudah dipaksa, jangan dicela. Yang taat jangan dipuji, sama saja, kata mereka. Jelas ini penyimpangan yang luar biasa. Orang yang masih normal, yang sehat, akan menentang. Akan menentang pemikiran seperti ini. Kemudian kelompok yang kedua yang menyimpang dalam masalah takdir adalah kelompok yang disebut dengan Al-Qadariyah. Kebalikannya, lawannya. Yani alladzina qalu, yang berkata, innal abda mustaqillun bi'amalihi fil iradati wal qudrati. Bahwasanya seorang hamba itu dia merdeka dalam perbuatannya. Dia merdeka dengan perbuatannya dalam masalah kehendak dan kemampuan. Dialah yang menentukannya. Dialah yang menciptakannya, kata kelompok Qadariyah. Walaisa limasyiatillahi ta'ala wa qudratihi fihi atharun. Tidak ada pengaruh pada amalan manusia, kehendak dan kemampuan Allah. Nggak ada pengaruhnya. Nggak ada kaitannya, kata mereka. Ini juga sama. Menyimpang. Dua-duanya sama menyimpang. Jabriyah dan Qadariyah. Qala warraddu ala ta'ifati tsaniyati al-Qadariyati bisyar'i wal-aqli. Sedangkan bantahan atas kelompok yang menyimpang yang sesat yang kedua, yakni Al-Qadariyah, itu dengan dua bantahan juga. Dua sisi, secara syariat dan secara akal. Amma syar'u, adapun secara syar'i, fa inna Allah ta'ala khaliqu kulli syai'in. Maka, sesungguhnya Allah ta'ala adalah pencipta segala sesuatu. Wa kullu syai'in kainun bimasyiatih. Segala sesuatu itu terjadi dengan kehendak Allah. Wa qad bayyana Allah ta'ala fi kitabihi. Dan sungguh, Allah ta'ala telah menjelaskan di dalam kitabnya, Al-Quran, anna af'alal ibadi taqa'u bimasyiatih. Bahwasanya perbuatan-perbuatan para hamba itu terjadi dengan kehendaknya. Dengan kehendak Allah. Faqala ta'ala, maka Allah ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 253. Walau sya'allahu maqtatalan ladhina min ba'dihim min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat. Walakin ikhtalafu faminahum man amana wa minahum man kafar. Walau sya'allahu maqtatalu walakin allaha yaf'alu ma yurid. Dan seandainya Allah menghendaki niscaya tidak berbunuh-bunuhan orang-orang yang datang setelah para rasul, setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan. Akan tetapi mereka berselisih. Maka di antara mereka ada yang beriman dan di antara mereka ada yang kufur atau kafir. Dan seandainya Allah menghendaki niscaya mereka tidak berbunuh-bunuhan. Akan tetapi Allah melakukan apa yang dikehendakinya. Wa qala ta'ala dalam ayat yang lain. Allah ta'ala berfirman. Walau syi'na la'atayna kulla nafsin hudaha. Walakin haqqal qawlu minni la'amla anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. As-Sajdah ayat ke-13. Dan seandainya kami menghendaki, kata Allah, niscaya kami akan berikan setiap jiwa itu petunjuk baginya. Kalau Allah menghendaki, semua jiwa manusia akan diberikan hidayah petunjuk. Akan tetapi, sudah tetap, sudah menjadi ucapannya ini ketetapan dariku, bahwasanya aku benar-benar akan memenuhi neraka jahanam dari bangsa jin dan manusia semuanya atau bersama-sama. Sudah menjadi kehendak dan ketetapan Allah. Ada yang masuk ke dalam neraka jahannam. Tentunya dengan sebab-sebabnya. Dengan hikmah Allah subhanahu wa ta'ala. Walau amal aqlu, adapun bantahan secara akal, logika. Fa innal kauna kullahu mamlukun lillahi ta'ala. Maka sesungguhnya alam semesta ini termasuk kita, seluruhnya adalah milik Allah. Allah yang memilikinya. Kepunyaan Allah ta'ala. Wal insanu min hadzal kauni fa huwa mamlukun lillahi ta'ala. Sedangkan kita manusia termasuk dari alam semesta ini. Maka kita juga atau manusia juga termasuk sesuatu yang dimiliki oleh Allah. Allah yang memilikinya. Wala yumkinu lil mamluki ayyatasarrafa fi mulkil maliki illa biiznihi wa masyiatihi. Dan tidak mungkin sesuatu yang dimiliki, yakni kita diantaranya, tidak mungkin bagi sesuatu yang dimiliki untuk bertindak pada kepemilikan sang pemilik, yakni Allah, kecuali dengan izinnya dan kehendaknya. Kita semuanya milik Allah. Maka perbuatan kita atau apa saja yang kita ucapkan, yang kita lakukan itu dengan izin Allah dan kehendaknya, sudah Allah kehendaki. Ini bantahan terhadap kelompok Al-Qadariyah. Sehingga sudah selesai bantahan terhadap dua kelompok yang sesat, yang menyimpang dalam masalah takdir. Kemudian kita lanjutkan. Sekarang kita akan membahas tingkatan yang ketiga dari al-aslus tsani. Kita membahas apa? Salah satu usul, tiga hal yang pokok. Ada al-aslul awal, pokok yang pertama, yaitu apa? Mengenal Allah. Sudah kita jelaskan panjang lebar, detail pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Al-aslul tsani, pokok yang kedua adalah ma'rifatu dinul islami bil adillah. Mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Sedang kita bahas. Di dalam agama Islam ada tiga tingkatan. Yang pertama al-Islam. Telah kita selesaikan dengan penjelasan rukun-rukunnya yang ada lima. Yang kedua adalah al-Iman. Tingkatan yang kedua dalam agama Islam adalah al-Iman. Alhamdulillah telah kita selesaikan dengan penjabaran rukun-rukunnya yang ada enam. Nah sekarang, ala al-martabatus salisatu, tingkatan yang ketiga dalam agama Islam adalah al-ihsanu, ihsan. Tingkatan yang paling tinggi. Ala ruknun wahidun, ihsan, ihsan. Rukunnya hanya satu. Kalau Islam lima, iman enam. Ihsan cuma satu rukunnya. Wahuwa yaitu yang namanya ihsan. Pengertiannya sekaligus rukunnya. Adalah an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Fa'illam takun tarahu fa'innahu yaraka. Yang namanya ihsan. Ihsan secara bahasa artinya berbuat kebaikan ya. Secara istilah, ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Namun jika engkau tidak bisa seperti itu, tidak bisa beribadah kepada Allah dengan seakan-akan melihatnya, maka sesungguhnya Allah melihatmu. Qala wad-dalilu qawluhu ta'ala, penulis mengatakan dan dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, inna allaha ma'alladhina attaqaw walladhina hum muhsinun. An-Nahl ayat 128. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan, berbuat ihsan. Wa qalu, dan dalil yang lainnya adalah firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran surat Ash-Shu'ara ayat 217 sampai 220. Wa tawakkal 'alal 'azizir rahim, dan bertawakallah kepada Allah zat yang maha perkasa lagi maha penyayang yang merahmati makhluk-makhluknya yang dia kehendaki. Alladzi yaraka hina taqum, yang mana Allah itu melihat engkau wahai Nabi ketika engkau berdiri hendak sholat, ketika mau sholat. Wa taqallubaka fis sajidin, dan Allah juga melihat perubahan badanmu, gerak-gerikmu ketika sholat di antara orang-orang yang sujud. Innahu huwas sami'ul alim, sesungguhnya Allah dialah zat yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Wa qawluhu, dan dalil yang lainnya adalah firman Allah Ta'ala, wa ma takunu fi sya'ni wa ma tatlu minhu min Qur'anin wa la ta'maluna min 'amalin illa kunna 'alaikum syuhudan idh tufiduna fih. Dan tidaklah engkau berada pada suatu keadaan dan tidaklah engkau membaca satu pun ayat dari Al-Qur'an, satu ayat pun dari Al-Qur'an, dan tidaklah engkau mengamalkan amalan apapun kecuali kami yakni Allah sebagai saksi atas kalian ketika kalian melakukannya. Yunus ayat 61. Dalam syarahnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan al-ihsanu biddul isaati. Ihsan lawan dari al-isaah, berbuat kejelekan. Lawan dari perbuatan kejelekan. Wa huwa ayyabdhulal insanu al-ma'rufa wa yakufal adza fa yabdhulal ma'rufa li'ibadillahi fi malihi wa jahihi wa ilmihi wa badanihi. Yang namanya ihsan adalah seseorang mendermakan, memberikan kebaikan yang dia miliki dan mencegah dari mengganggu manusia. Dia punya kebaikan, dia berikan kepada orang, kepada orang lain. Dan sebaliknya dia menahan dirinya jangan sampai mengganggu orang lain, menzalimi orang lain. Maka dia memberikan, mendermakan kebaikan, memberikan kebaikan untuk hamba-hamba Allah pada hartanya. Dia punya harta, dia berikan untuk hamba-hamba Allah. Dan juga pada kedudukannya, jabatannya, dia berikan untuk menolong hamba-hamba Allah. Dan ilmunya serta badannya. Fa'amal malu, adapun berbuat kebaikan dengan harta, fa'ayyun fiqa wa yatasaddaqa wa yuzakkiya. Maka berbuat kebaikan dengan harta, artinya dia menginfakkan hartanya di jalan Allah. Dan dia mensedekahkan hartanya serta mengeluarkan zakat dari hartanya. Wa afdalu anwa'il ihsani bil mali az-zakatu. Dan jenis ihsan, jenis perbuatan kebaikan dengan harta yang paling utamanya adalah zakat. Mengapa? Li'anna az-zakata ahadu arkanil islami. Karena zakat merupakan salah satu dari rukun Islam. Wa mabanihi al-azami, dan termasuk dari bangunan-bangunan Islam yang besar, yang agung. Wala yatimmu islamul mar'i illa biha, dan keislaman seseorang tidak akan sempurna kecuali dengan mengeluarkan zakat. Wa ya ahabbun nafaqati ilallahi azza wa jal, sehingga zakat adalah memberikan nafkah atau infak yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jal. Wa yali dzalika, kemudian setelah zakat yang paling dicintai oleh Allah, yang paling utama adalah ma yajibu 'alal insani min nafaqatin li zaujatihi wa ummihi wa abihi wa dzurriyyatihi wa ikhwanihi wa bani ikhwatihi wa akhwatihi wa a'mamihi wa 'ammatihi wa qalatihi ila akhiri hadza. Kemudian setelah zakat adalah menginfakkan apa yang menjadi kewajiban seseorang berupa nafkah untuk istrinya, keluarga terdekatnya, istrinya, anak-anaknya, ibunya, ayahnya, keturunannya, saudara-saudara laki-lakinya, anak-anak dari saudara-saudara laki-lakinya, ponakan-ponakannya, dan saudari-saudarinya, serta paman-pamannya, yakni saudara-saudara ayahnya, dan bibi-bibinya, yakni saudari-saudari dari ayahnya, dan bibi-bibinya dari ibunya, dan seterusnya. Tsumma shadaqatu 'alal masakini wa ghairihim. Kemudian setelah itu sedekah kepada orang-orang miskin yang membutuhkan harta. Dan selain mereka, mimman hum ahlun lis-shadaqati. Dan selain mereka dari kalangan orang-orang yang berhak untuk mendapatkan sedekah atau infak atau pemberian. Katullabil ilmi masalan, seperti kepada para pencari ilmu syar'i, mereka yang belajar agama, yang mondok, maka ketika mereka kekurangan, maka berhak juga untuk mendapatkan bantuan. Selain orang-orang fakir, miskin, dan karib kerabat. Qala wa amma badrul ma'rufi fil jahi fa huwa anna an-nasa maratib. Adapun memberikan kebaikan dengan kedudukan, mendermakan kebaikan dalam masalah kedudukan, maka hal itu perlu dan dibutuhkan. Karena apa? Karena manusia itu bertingkat-tingkat status sosialnya. Ada yang biasa, ada yang sedang, ada yang di atas. Minhum man lahu jahun inda dzawi sultani. Di antara manusia ada yang memiliki kedudukan, jabatan di sisi para penguasa, dekat dengan penguasa, sebagai asistennya, ajudannya, atau wakilnya, atau stafnya, atau yang sejenisnya. Fayabdhulul insanu jahahu, maka seseorang yang memiliki kedudukan di sisi penguasa, dia mendermakan, memberikan kedudukan, jabatan yang dia miliki untuk kebaikan kaum muslimin. Ya'tihi rajulun fayatlubu minhu asy-syafa'ata ila dzil sultanin yashfa'u lahu 'indahu. Contohnya ada seseorang yang datang kepada orang ini yang punya kedudukan di sisi penguasa. Maka orang ini meminta, memohon kepada pejabat tersebut agar menjadi perantara antara dia dan atasannya. Misalkan kepada bupati, camat, atau kepala desa. Kita punya kedudukan, misalkan sebagai sekretarisnya atau di bawahnya, yang bisa menjadi perantara antara rakyat biasa dengan penguasa. Imma bidaf'i dararin anhu, kebaikan yang dia berikan, yang bisa dia berikan dengan kedudukan yang dia miliki adalah, yang pertama bisa jadi dia menghilangkan kemudaratan dari orang tersebut. Karena mau diganggu oleh seseorang yang zalim, dia datang. Maka kita atau seseorang yang punya kedudukan di sisi penguasa, kita menyampaikannya, wahai Pak Lurah, Pak Camat, ini dia terzalimi misalkan. Jelaskan perkaranya. Maka dengan sebab kita punya kedudukan, kita bisa menjadi sebab seseorang terselamatkan, terbebaskan, terhindar dari kemudaratan bahaya. Aw bi jalbi khairin lahu, atau sebaliknya, dengan memberikan kemanfaatan untuk orang tersebut, dimudahkan urusannya ketika ada keperluan yang memang dia berhak untuk dibantu, yang tentunya dengan syarat tidak menzalimi orang lain. Jangan sampai ketika kita membantu seseorang mengakibatkan orang lain terzalimi, tidak, jangan sampai seperti itu. Wa amma bi ilmihi fa innahu yabdhulu ilmahu li ibadillahi, adapun berbuat baik, ihsan dengan ilmunya, maka fa innahu yabdhulu ilmahu li ibadillah, maka sesungguhnya dia mendermakan ilmunya, memberikan ilmunya untuk hamba-hamba Allah. Ta'liman fil halaqati wal majalisi al-amati wal khassati, bisa dengan cara memberikan pengajaran, yakni ceramah-ceramah pada halaqah-halaqah ilmu seperti ini, majelis-majelis yang umum maupun yang khusus bagi yang memiliki kemampuan, dan juga cara-cara yang lainnya. Hatta law kunta fi majlisi qahwatin, bahkan sampai pun seandainya engkau berada di majelis kopi, di warung kopi, yakni sedang beli kopi atau sedang ngobrol dengan teman-teman, sedang ngopi, ya. Fa inna minal khairi wal ihsani an tu'alliman nas, maka termasuk, sesungguhnya termasuk kebaikan dan perbuatan ihsan, engkau bisa mengajarkan ilmu kepada manusia sedang ngopi tadi, sedang makan-makan, sedang ngobrol santai, bisa diselipi dikit-dikit, walaupun tidak harus ceramah, tidak. Tidak mesti yang namanya memberikan kebaikan dengan ilmu harus ceramah seperti ini, tidak mesti. Dengan ngobrol biasa, masukkan dikit-dikit. Ajarkan mereka, beritahu mereka ilmu yang mereka butuhkan. Walaupun ta fi majlisin amin, faminal khairi an tu'alliman nasa. Seandainya engkau berada di majlis yang umum, maka termasuk kebaikan engkau mengajarkan manusia ilmu. Sampaikan ilmu, atau nasihat, atau teguran. Ya, contoh ringannya, ada orang yang makan, minum dengan tangan kiri, ya kita beri ilmu, afwan, punten, maaf, yang saya ketahui Nabi mencontohkan makan dengan tangan kanan, minum dengan tangan kanan, gitu. Karena makan dan minum dengan tangan kiri perbuatan syaitan. Dengan bahasa yang baik bisa disampaikan di majelis umum atau majelis santai, minum kopi dan yang lainnya. Walakin, akan tetapi, istamalil hikmata fi hadzal babi, hendaknya kita tetap menerapkan hikmah dalam masalah ini. Dengan hikmah, bukan dengan serampangan. Fala tuthqil 'alan nasi, janganlah engkau atau kita memberatkan manusia. Haitsu kullama jalasta fi majlisan ja'alta ta'idhuhum fi majlisin ja'ata ta'idhuhum wa tatahaddatsu ilaihim. Janganlah engkau atau kita memberatkan manusia, yakni jangan sampai kita setiap kali duduk bermajlis, ngobrol, bergabung dengan mereka, langsung kita berceramah kepada mereka, berbicara tentang agama kepada mereka. Terus menerus keseringan misalkan, jangan. Karena Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kana yatakhawwaluhum bil mau'izati wa la yakfiru. Dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau menjaga jarak dalam memberikan pelajaran, wejangan, nasihat kepada mereka. Beliau tidak memperbanyak. Yani diatur waktunya, tidak tiap jam, tiap 5 jam sekali tidak, tapi diatur. Kira-kira manusia menerimanya dan tidak bosan begitu. Li'anna nufus tas'amu wa tamallu. Karena jiwa-jiwa manusia itu bisa jemu, bisa bosan. Fa idza mallat kallat wa du'afat. Ketika jiwa manusia sudah jenuh, sudah bosan, maka dia akan lesu, penat, lelah dan akan lemah. Wa rubbama takrahul khaira likasrati man yaqumu wa yatakallamu. Dan terkadang dia akan membenci atau tidak menyukai kebaikan karena banyaknya orang yang berceramah dan berbicara tentang agama yang kebanyakan, keseringan. Jadi diatur jaraknya. Lihat kondisinya. Wa amma ihsanu ila an-nasi bil badani faqad qala an-nabiyyu alaihi salatu wassalam. Adapun berbuat baik kepada manusia dengan badan, maka sungguh Nabi alaihi salatu wassalam telah menjelaskan wa tu'inur rajula fi dabbatihi fatahmiluhu 'alaiha aw tarfa'u 'alaiha mata'ahu shadaqatun. Dan engkau membantu seseorang dalam masalah kendaraannya, lalu engkau menaikkan dia di atas kendaraannya ketika dia enggak mampu, misalkan cacat atau sakit, dibantu dinaikkan ke atas kendaraannya, ke atas hewan tunggangannya di zaman dahulu. Kalau kita ya di atas motornya atau mobilnya. Atau engkau angkatkan untuk dia barang bawaannya, dibantu dinaikkan di atas kendaraannya. Itu semuanya sedekah. Bernilai sedekah. Hadis ini muttafaqun alaihi. Fa hadza rajulun tu'inuhu tahmilu mata'ahu ma'ahu. Maka orang ini engkau bantu dengan cara engkau angkat dia di atas kendaraannya ketika enggak mampu, atau minimalnya dinaikkan barang bawaannya ke atas kendaraannya. Au tadulluhu ala tariqin, atau engkau menunjukkan dia kepada jalan yang benar yang dia perlukan, yang dia tanya. Au ma asbaha dzalika, atau yang sejenis itu. Fa kullu dzalika min al-ihsani, maka semuanya itu termasuk dari perbuatan ihsan, perbuatan yang baik. Hadza binisbati lil-ihsani ila ibadillahi. Ini semuanya dikaitkan dengan ihsan, perbuatan baik kepada hamba-hamba Allah. Wa amma binisbati lil-ihsani fi ibadatillah. Adapun berbuat ihsan kaitannya dengan beribadah kepada Allah, maka maksudnya adalah seperti yang disebutkan di kitab ini. Fa anta'budallaha ka'annaka tarahu. Maka ihsan dalam kaitannya beribadah kepada Allah artinya engkau beribadah kepada Allah ka'annaka tarahu, seakan-akan engkau melihatnya. Kama qala an-nabiyyu alaihi salatu wassalam, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis Jibril ketika ditanya tentang ihsan, maka dijawab ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Namun jika engkau tidak bisa melihatnya, maka sesungguhnya Allah melihatmu. Wa hadhil ibadatu ay ibadatul insani rabbahu ka'annahu yarahu ibadatu talabin wa syauqin. Ibadah ini, yakni ibadah seseorang kepada Rabbnya, yaitu seakan-akan dia melihatnya, itu dinamakan ibadah itu tolabin wa syaukin. Ibadah yang sifatnya tolab, mencari. Dia sendiri yang mencari, yang bersemangat, mengejar. Dan ibadah syauk, kerinduan. Wa ibadah itu tolabi wa syauki, yajidul insanu min nafsihi hasan alaiha. ibadah pencarian dan kerinduan, maka seseorang mendapatkan pada dirinya motivasi, dorongan yang kuat untuk mengerjakannya. Luar biasa. Kekuatan yang luar biasa ada pada jiwanya. Untuk apa? Mengerjakan ibadah tersebut. Sehingga dia yang mencari, bukan diberitahu, bukan dianjurkan oleh orang lain. Dia sendiri yang bersemangat. Sekarang di mana pengajiannya? Di sini. Jam berapa? Terus dia cari, dia datang. Selesai, dia cari info lagi. Dia baca Quran, dia baca ini. Terus ibadah. Dia sendiri yang mencarinya, yang bersemangat. Bersemangat, punya motivasi yang kuat. Li'annahu yatlubu hadzal ladzi yuhibbu. Dikarenakan dia mencari, menginginkan zat yang dia cintai tersebut. Yani Allah. Dia benar-benar cinta kepada Allah. Dan cinta beribadah kepada Allah. Benar-benar dia butuh untuk beribadah kepada Allah. Dia mencarinya. Dia merindukannya. Fahuwa ya'buduhu. Ka'annahu yarahu. Maka dia beribadah kepada Allah. Seakan-akan dia melihat Allah. Tentunya ketika sudah seperti ini akan sempurna. Akan maksimal ibadahnya. Fayaqsiduhu wa yunibu ilahi wa yataqarrabu ilahi subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang seperti ini ibadahnya, dia akan menuju kepada Allah, kembali kepada Allah, dan bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Namun jika engkau tidak bisa beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya, maka yakinlah bahwasanya Allah melihatmu. Wa hadhihi ibadatul harabi wal khaufi. Ini dikatakan, disebut dengan ibadah al-harab, lari. Wal khauf, dan takut. Lari dari murka Allah dan takut dari siksaannya. Walihada kanat hadhil martabatu thaniyatan fil ihsan. Oleh karena inilah ibadah yang tingkatannya seperti ini merupakan tingkatan yang kedua dalam ihsan. Idza lam takun ta'budullaha 'azza wa jalla ka'annaka tarahu wa tatlubuhu wa tahusun nafsa lil wusul ilaihi fa'budhu ka'annahu huwa alladhi yaraka. Apabila engkau tidak bisa beribadah kepada Allah 'azza wa jalla seakan-akan engkau melihatnya dan engkau mencarinya dan mendorong jiwamu untuk sampai kepadanya, maka beribadahlah kepada Allah seakan-akan dia yang melihatmu. Yani beribadah kepada Allah, beribadah kepada Allah dengan keyakinan Allah melihat kita. Fata'buduhu ibadatu atau ibadata khaifin minhu, haribin min azabihi wa iqabihi. Yani engkau beribadah kepada Allah, ibadah orang yang takut dan lari dari siksaan dan hukuman Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.